Mitra Bisnis memperingati hari kemerdekaan, pemerintah kembali mengobral remisi, kali ini bahkan remisi istimewa dasawarsa, memperingati tahun kemerdekaan ke-70. Semua napi tanpa terkecuali mendapatkannya. Pemberian remisi terus menjadi perdebatan apakah perlu diberikan, mengingat menyia-nyiakan upaya polisi, jaksa, dan hakim yang telah bekerja keras menyidik, menyidangkan, dan menjatuhkan hukuman. Untuk membicarakan masalah tersebut saat ini, saya telah tersambung dengan pengurus harian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Arsil. Pak Arsil, bagaimana Anda melihat masalah ini? Ya, ini remisi memang diatur ya, ada waktu-waktunya. Setiap tahun itu ada setidaknya dua kali masa pemberian remisi. Remisi umum itu diberikan pada 17 Agustus karena perayaan kemerdekaan, dan kedua remisi khusus. Remisi khusus itu pada hari keagamaan. Konsep remisi ini sebenarnya memang konsep salah satu cara untuk mendorong napi memperbaiki diri lah. Jadi remisi itu sebenarnya insentif bagi napi supaya mau berkelakuan baik. Ini kan kita ngurung penjahat nih di dalam satu lokasi ya, terus pasti bermasalah. Dan untuk itu perlu ada insentif. Kalau mereka berkelakuan baik, maka akan ada reward. Nah, tanpa ada harapan akan ada reward, maka tentu akan sulit bagi petugas lapas untuk bisa mengatur. Jadi itu konsep remisi itu dulu ya. Jadi sebenarnya wajar ketika setiap tahun ada remisi karena ya memang itu mekanisme yang ada, itu instrumen hukum yang kita sudah atur sudah sejak lama. Lalu bagaimana dengan opini yang menyebutkan pemerintah kini mengobral remisi? Kalau misalnya kita lihat setiap tahun ada dua kali remisi, itu bukan obral. Itu memang momennya pemberian remisi dilakukan pada dua tanggal itu. Terus kedua, soal remisi kelakuan baik. Memang pemberian remisi dilakukan kepada napi yang berkelakuan baik atau tidak berkelakuan buruk. Setahu saya standar penentuan orang dapat remisi atau enggak secara umum itu adalah dia tidak berkelakuan buruk atau tidak pernah diberikan sanksi selama masa tahanan. Jadi kalau yang dimaksud kelakuan baik kan bukan karena dia prestasi apa segala macam itu ya, tapi dia menaati segala macam ketentuan atau peraturan-peraturan di dalam lapas. Nah, ada memang remisi tambahan lagi. Jadi ada tiga jenis remisi, remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan. Remisi tambahan itu ada dua subjenis. Intinya remisi tambahan itu adalah remisi yang diberikan kepada napi yang punya prestasi. Jadi dia memberikan kontribusi lebih dari sekedar berkelakuan baik. Soal apakah sekarang obral atau tidak, ya kita mesti ngecek dulu kan. Apakah memang ada napi yang seharusnya tidak mendapatkan remisi, tapi mendapatkan remisi. Saya nggak tahu apakah ada yang. Saya sih belum bisa ngejudge kalau yang terjadi sekarang adalah obral. Dalam artian asal kasih. Terus yang kedua, ada sekarang diberikan remisi dasawarsa. Remisi yang sangat jarang diberikan. Dan itu tanpa syarat. Ini yang sekarang dipermasalahkan, remisi tanpa syarat. Nah, remisi itu juga punya tujuan lain. Dalam kondisi tertentu, remisi perlu diberikan untuk mengurangi jumlah narapidana. Dalam kondisi di mana lapas itu full, over capacity, maka isu kita adalah bagaimana mengurangi over capacity itu. Kan? Banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mencukupi kapasitasnya. Tidak over capacity, salah satunya yang biasanya dilakukan itu adalah menambah jumlah lapas. Tapi proses penambahan jumlah lapas itu tidak akan secepat pertambahan jumlah napi itu sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Gimana kita bisa mengurangi secara cepat? Karena ketika over capacity, itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Over capacity sekarang 150%-an lah kira-kira. Dari kapasitasnya 100 ribuan, diisi 170 ribuan. Ketika udah overcrowded, maka pembinaan akan bermasalah. Tingkat kejahatan di dalam LP menjadi potensial tinggi, bla bla bla bla bla, segala macam. Banyak lah gitu ya. Terus kemudian problem yang harus diselesaikan adalah gimana ngurangin beban itu secara cepat. Salah satunya adalah dengan pemberian remisi. Karena begitu udah berjejal, over capacity nggak bisa dilakukan pembinaan. Tujuan dari adanya orang di penjara menjadi gagal juga. Tujuannya untuk melakukan pembinaan supaya dia bertobat lah kira-kira begitu. Ketika proses pembinaan itu tidak optimal, maka tujuannya yang tidak akan tercapai. Kan? Demikian pengurus harian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Arsil, saya Giri Sadewa.